Kita masih dalam penjelasan Syekh rahimahullah taala pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi maradhi alladhi lam yakum minhu la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Qalat walau dzalika labraja qabruhu ghairu annahu khusya ayyutakhad masjidan. Rasulullah SAW berkata, ketika sakit yang tidak sembuh lagi dari sakit tersebut, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ittakhadhu kubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya bukan karena demikian, benar-benar akan ditampakkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dikhawatirkan dijadikan masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keterangan, sebagian keterangan dari hadis ini sudah kita baca. Kita baca faidah dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala. Faidul hadis, al-faidatul ula, la'nu man ittakhadha al-kubur masajid. Laknat bagi orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Laknat bagi orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan laknat artinya adalah at-tardu wal ibad an rahmatillah. Yaitu mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah. Mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah. Nah, ya orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, membangun masjid di atas kuburan tersebut, atau mungkin sholat di kuburan tersebut walaupun tanpa adanya bangunan masjid. Ya, nah, jadi sama saja apakah ada bangunan masjidnya ataukah tidak. Tapi kalau seseorang kemudian sholat di kuburan, maka sungguh dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Naam. Al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua, anna ittikhadal kubur masajid min kibari dunub. Bahwasanya menjadikan kuburan sebagai masjid termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar karena pelakunya dilaknat. Karena pelakunya dilaknat. Di antara dosa tersebut dikatakan dosa besar, enam adalah pelakunya, pelaku dosa tersebut dilaknat. Ya, dilaknat. Nah, maka itu termasuk dosa besar. Nah. Al-faidatu tsalitsah, faidah yang ketiga, hirsun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala himayati tauhid wa ihtimamuhu bidzalika. Sangat semangatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atas menjaga tauhid dan perhatiannya yang besar terhadap yang demikian. Sangat besar atau sangat semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid, menjaga umatnya dari sisi tauhid. Anak, yakni dengan mentahdir dan memperingatkan. Dengan memperingatkan umatnya dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, karena menjadikan kuburan sebagai masjid ini merupakan wasilah kepada syirik besar. Sebagaimana nanti disebutkan oleh Syekh Ibnu Basam rahimahullah taala. Nah, sangat semangat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas menjaga tauhid dan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap yang demikian. Nah. Al-faidatu rabi'ah, faidah yang keempat, annal hikmata fi adami ibrazi qabri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khaufu ittikhadhihi masjidan. Bahwasanya hikmah tidak dinampakkannya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak dikubur di pekuburan umum, Nah, tidak ditampakannya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khawatir. Kekhawatiran dijadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Nah. Baik, ini faedah-faedah yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tentang bahwasanya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, mu'aradatun wa jam'un, kontradiksi dan penggabungannya. Ishtahara fi tarikh anna sahabata radhiyallahu anhum ikhtalafu aina yudfan an-nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu qala samitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul ma kubidha an-nabiyyun illa dufina haitsu kubidha. Telah masyhur dalam sejarah bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum berselisih dalam masalah di mana Nabi akan dikuburkan. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berselisih, ya, mau dikuburkan di mana Nabi ini. Nah, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi wafat, tidaklah seorang nabi diwafatkan kecuali dikubur di mana dia diwafatkan. Dan tidaklah seorang nabi wafat, dan kecuali dikuburkan di mana dia diwafatkan. Nah, wa huwa dalilun ala annal mani min ibrazi qabrihi fi hadzal hadis. Dan ini merupakan dalil atas yang mencegah dari ditampakannya kuburan Nabi adalah hadis ini. Jadi yang mencegah ditampakannya kuburan Nabi adalah hadis ini. Hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka di tempat itulah, di kamar Aisyah itulah Nabi dikuburkan. Karena disebutkan dalam hadis ini, ma kubidha nabiyyun illa dufina haitsu kubidha. Nah, wal jamu bainahuma ayu qal innahu la munafah bainahuma. Kata Syekh rahimahullah taala, dan penggabungan di antara keduanya, ya, jadi kontradiksinya adalah hadis ini dengan hadis Aisyah dan perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya yang mencegah ditampakannya kuburan Nabi adalah khawatir kuburan Nabi dijadikan masjid. Ya, khawatir kuburan Nabi dijadikan masjid. Nah, sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Nam tidaklah seorang nabi meninggal dunia kecuali dikuburkan di mana dia meninggal." Nah, sekarang mana yang dijadikan dalil tidak ditampakannya kuburan Nabi? Apakah perkataan Aisyah radhiyallahu anha ataukah hadisnya Abu Bakar ini? Bisa pahami kontradiksinya? Baik, al-jamu bainahuma, kata Syekh rahimahullah taala, penggabungan di antara keduanya adalah dikatakan innahu la munafah bainahuma, bahwasanya tidak ada pertentangan di antara keduanya. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Faqad takunul illatu majmuul amraini. Nah, maka bisa jadi illah ataupun sebab tidak ditampakannya kuburan Nabi adalah penggabungan antara dua perkara ini. Antara dua perkara ini. Ani ittiba'un nas min khawfi ittikhadhi masjidan aw yuqal innal murad bi ibrazi qabrihi kashfuhu wa izalatu al-ha'il anhu bi hadami jidron al-hujrati hatta yabqa al-qabru barizan zahiran wallahu alam. Yakni maksudnya mengikuti nas, ya, pengkabuhannya adalah mengikuti nas karena khawatir dijadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Ya, mengikuti dalil dan mengikuti pernyataan dan kekhawatiran dijadikannya kuburan Nabi sebagai masjid. Ya, atau dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ibroj menampakkan kuburan Nabi adalah membukakannya, menyingkapkannya dan menghilangkan dinding-dinding, ya, dinding-dinding dari kuburan tersebut. Nah, dengan menghancurkan dinding-dinding kamar Aisyah radhiyallahu anha, sehingga tinggallah kuburan tersebut dalam keadaan nampak zahir, wallahu alam. Ya, nah, jadi ini penggabungan dari keduanya, ya, yaitu mengikuti nas yang ada, ya, karena takut atau khawatir dijadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Ya, nah, jadi Aisyah khawatir kuburan Nabi kalau ditampakkan di luar akan dijadikan masjid, maka sudah dikuburnya di dalam rumah. Ya, nah, demikian juga Abu Bakar. Hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya tidaklah Nabi, tidak seorang Nabi meninggal dunia kecuali dikuburkan di tempat dia meninggal. Nabi SAW meninggal di dalam rumah Aisyah, maka dikuburkanlah dalam rumah Aisyah. Jadi tidak ada pertentangan. Ya, dua-duanya sama-sama mengamalkan hadis, mengamalkan hadis. Atau yang dimaksud menampakkan di sini adalah yaitu menyingkapkan atau menghilangkan dinding-dinding, ya, yang menghalangi atau yang menutupi kuburan Nabi tersebut. Ya, nah, sehingga itu adalah tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Ya, nah. Taib. Jadi pada kedua hadis ini tidak ada kontradiksi. Ya. Hasyiah iskalun wa jawabuhu. Permasalahan dan jawabannya. Minal ma'lum al-ana anna qabrun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhilul masjid An-Nabawi. Fa kaifa sagha lil ummati al-islamiyah iqraruhu ma la'ni man ittakhadha quburul anbiya quburil anbiya masajid wa tahdhirin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam asyadid min dhalika. Ada permasalahan lagi, merupakan perkara yang maklum. Sekarang kuburan Nabi adalah di dalam Masjid Nabawi. Kuburan Nabi sekarang berada dalam Masjid Nabawi. Maka bagaimana menyampaikan kepada umat al-Islamiyah ketetapan ini, keadaan ini, kenyataan ini bersama adanya laknat. Ya, adanya laknat bagi orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Dan juga tahdirnya Nabi SAW yang keras dalam masalah ini. Bagaimana Allah melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nabi SAW juga memperingatkan dengan keras. Kuburan dijadikan masjid. Tapi kok sekarang kuburan Nabi ada di dalam masjid? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, wal jawabu annal masjida lam yabni alal qabri bal kana sabiqan alaihi. Jawabnya adalah Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan. Bahkan masjid tersebut lebih dulu dibangun atas kuburan. Jadi masjid dulu kemudian baru ada kuburan. Ya. Sehingga dari sini dikatakan masjid tersebut tidak dibangun di atas kuburan. Karena masjid lebih dulu dibangun. Summa adkhalat al-hujr, summa udkhilat al-hujratu fihi 'inda tawsi'ati fihi. Mustaqillah anhu bihi taniha wa jidraniha. Kemudian dimasukkanlah kamar Aisyah radhiyallahu anha yang ada padanya kuburan Nabi, ya, ketika terjadi perluasan masjid. Itu yang terjadi, perluasan Masjid Nabawi. Nah, itu pun tersendiri. Nah, itu pun tersendiri. Ya. Kamar Aisyah tersendiri dengan dibatasi dinding-dinding. Nah, falaisal qabru barizan zahiran fil masjid. Maka kuburan tersebut tidak nampak. Kuburan tersebut tidak nampak, tidak zahir di masjid karena dihalangi dengan dinding-dinding. Nah, hatta yuqal innahu ittakhadha masjidan, sehingga sampai dikatakan bahwasanya apa? Sungguh kuburan tersebut dijadikan masjid, tidak. Ya. Karena tidak nampak kuburan tersebut. Naam. Au innahu yusalla ilaihi. Au innal qabra ahdats fihi. Ya. Atau dikatakan naam orang salat menghadap ke kuburan, atau kuburan itu adalah ahdats, naam perkara yang baru. Naam di dalam masjid tersebut. Ya. Wa kana idkhulul hujrati fihi ba'da inqiradi asrul khulafai ar-rasyidin wa amati sahabah alladzina fil madinah. Dan dimasukkannya kamar Aisyah radhiyallahu anha yang ada padanya kuburan Nabi itu setelah habisnya generasi para sahabat, generasi para khalifah yang mendapatkan petunjuk dan keumuman para sahabat yang berada di Madinah. Jadi, dan kejadian tersebut adalah setelah habisnya masa generasi para sahabat yang tinggal di Madinah. Nah, walam yabqa fiha illa sigaru sahabah. Dan tidak tinggal di kota Madinah kecuali sigaru sahabah, sahabat-sahabat yang kecil. Alladzina adraku Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla sinni qabla sitamis. Yang mereka menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum umur mereka mencapai usia tamyiz. Ya, sebelum umur mereka mencapai tamyiz. Jadi masih anak-anak. Ya, sigaru sahabah, sahabat-sahabat yang kecil, nah itu menjumpai Nabi ketika mereka masih kecil, masih anak-anak. Ya, nah. Taib. Qala Ibnu Katsir wa yahki anna Sa'id ibn al-Musayyib angkara idkhaluha. Idkhalaha kanahu khasyya ayutakhadu al-qabru masjidan. Dan diceritakan bahwa Sa'id bin Musayyib mengingkari dimasukkannya kuburan Nabi, ya, atau kamarnya Aisyah ke dalam perluasan masjid tersebut. Ya, seakan-akan Sa'id bin Musayyib khawatir akan dijadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Nah, intaha, selesai. Nah, ada yang mengingkarinya, akan tetapi perluasan masjid tersebut, dimasukkan kuburan Aisyah, kamar Aisyah ke dalam perluasan masjid tersebut adalah pemimpin pada waktu tersebut, penguasa pada waktu tersebut. Disampaikan nasihat, disampaikan pengingkaran, akan tetapi mereka ataupun penguasa pada saat tersebut ya tidak mau. Tetap melanjutkan perluasan masjid tersebut dan memasukkan kamar Aisyah ke dalam perluasan masjid itu. Sudah selesai perkara. Ya. Karena tidak mungkin kemudian masyarakat ataupun misalkan sigaru sahabah yang ada pada waktu itu ataupun mungkin para tabi'in kemudian mendemo. Ya, enggak mungkin, karena itu bukan cara Islam. Bukan cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, naam. Taib, wa qad adkhalaha Umar ibn Abdul Aziz hina kana waliyan 'ala al-Madinah bi amril Walid bin Abdul Malik. Hawalaisana ihda 90. Naam. Dan sungguh memasukkan kamar Aisyah radhiyallahu anha ke dalam masjid, pada perluasan masjid itu, adalah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjabat sebagai gubernur kota Madinah dengan perintah Walid bin Abdul Malik. Dan perintah Walid bin Abdul Malik. Ya. Itu terjadi sekitar tahun 91. Terjadi ketika tahun ya, sekitar tahun 91. Wa sadda babal hujrati hatta la yasilu ilal kubur. Naam ahadun wa fi dhalika infisaluka infisalun kamilun laha anil masjid. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutuplah pintu kamar. Ditutup pintu kamar tersebut ya, dikunci mati. Naam, sehingga tidak bisa sampai enam ke kubur, tidak bisa sampai seorang pun ke kubur tersebut. Nah, maka pada usaha yang demikian terputuslah secara sempurna enam kamar Aisyah radhiyallahu anha dari masjid. Walhamdulillah rabbil alamin. Enam, dan kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya kuburan Nabi sekarang apa namanya dihalangi dengan tiga tembok ya, dengan tiga tembok sehingga tidak mungkin bagi seorang untuk sholat menghadap ke kuburan tersebut. Ya, tidak mungkin untuk orang sholat menghadap ke kuburan tersebut. Ya, enam. Dan ini yang dijadikan dalil ataupun alasan oleh sebagian kuburiyun, orang-orang yang mengagungkan kuburan atau orang-orang yang gulu terhadap gurunya, kiainya, ustadznya ataupun walinya. Ya, enam. Mereka kemudian menguburkan gurunya, ya, ustadznya, kiainya di dalam masjid. Beralasan lah Nabi juga kuburan Nabi dalam masjid. Ya. Nah, padahal dan awalnya tidaklah seperti itu. Awalnya kuburan Nabi tidak di dalam masjid. Kata Syekh Ibnu Basam rahimahullah taala di dalam faedah hadis, ana hadza min filil yahud wa nasara. Faman fa'alahu faqad iktafa atharuhum wa taraka sunnati Muhammadin alaihi salatu wasalam. Bahwasanya hal ini yakni menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid, nah ini adalah perbuatan Yahudi dan Nasoro, perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Maka barang siapa melakukannya, barang siapa melakukannya, maka sungguh dia telah meniru, telah mencontoh, telah mengikuti asarnya mereka, asarnya orang-orang Yahudi, peninggalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Dan dia telah meninggalkan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah meninggalkan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, faedah yang berikutnya, anna sholata indal qabri sawa'an kanat bi masjidin aw bi ghairi masjidin min wasail syirki al-akbar. Bahwasanya sholat dekat kuburan, sholat dekat kuburan, nah, di sisi kuburan, sama apakah ada sholat tersebut di masjid, di masjid itu masjid yang di dalamnya ada kuburan, atau nam sholat tanpa adanya bangunan masjid tapi sholatnya di dekat kuburan. Ya, nam sholatnya di dekat kuburan tapi tidak ada bangunan masjidnya. Nah, min wasaili asyirkil akbar, termasuk wasilah-wasilah, sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada syirik besar. Ya, berupa wasilah. Nah, sebab-sebab yang akan mengantarkan pada syirik besar. Ya, nah. Al-faidatu yang berikutnya, faidah yang berikutnya, annallah ta'ala sona nabiyahu alaihi salatu wassalam an ayyuf'al an ayyumal asyirk indahu. Dan falhamah ashabahu waman ba'dahum ayasunuhu. Bahwasanya Allah Ta'ala menjaga nabinya alaihi salatu wassalam dari diperbuat atau diperlakukan, dan diperbuat kesyirikan. Kesyirikan di dekat kuburan Nabi atau di sisi kuburan Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada para sahabat, nah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelah mereka, nah, supaya mereka menjaganya, menjaga kuburan Nabi dari diperbuat kesyirikan, nah, di dekat kuburan Nabi. Nah, mungkin di antara antum ada yang pernah umroh ataupun haji, ya, nah, ketika nah, ziarah ya, di kuburan Nabi, nah, nah, di situ para penjaga, ya, polisi-polisi, nah, yang saya tugaskan oleh nah, penguasa. Nah, mereka berjaga-jaga. kalau melihat orang-orang yang apa namanya, misalkan lama di situ berdiri, ya, disuruh segera pergi. Atau ada yang berbuat menangis ataukah ya berusaha untuk mengintip ke dalam kuburan Nabi, segera diusir. Ya. Nah, ala kulli hal, alhamdulillah, sebagaimana dikatakan Syekh di sini, bahwasanya Allah menjaga nabinya dari diperbuat syirik di dekat kuburan Nabi tersebut, ya, nabinya tersebut. Nah, an hadza min wasayahu al-akhirah allati adaha li akhiri ayamihi li tahafud. Bahwasanya ini merupakan wasiat Nabi. Wasiat Nabi yang terakhir, yaitu Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya, nah, ini wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyiapkannya untuk akhir harinya untuk dijaga, ya, untuk diamalkan. Yani, kalau orang Yahudi dan orang Nasrani dilaknat oleh Allah karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, maka jangan dilakukan perbuatan tersebut terhadap kuburanku. Ya. Jangan kalian wahai umatku berbuat seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani di kuburanku ataupun di kuburan-kuburan yang lain. Jangan dijadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Apakah membangun di atas kuburan, membangun masjid di atas kuburan, ataukah sholat di dekat kuburan walaupun tidak ada bangunan masjidnya. Ini beberapa faedah dari Syekh Ibnu Basam rahimahullahu taala yang berkaitan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha ini. Tapi kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.